اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Saya mahasiswa di kampung, ada dosen yang umurnya tua dan muda. Bolehkah saya menyalami dosen tersebut? Sedangkan saya tahu kalau dosen itu bukan mahram saya. Yang tua, yang laisa mahlan lisyahwah, tak membangkitkan syahwat, tak apa-apa. Tapi yang muda-muda, maka tidak. Pendapat siapa ini? Pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, membolehkan yang tua-tua, tidak memungkinkan syahwat. Kalau solat sunat hajat, hajat kita ada pada niat atau pada doa, Pak Ustaz? Di niatnya itu. Niat dalam hati hajat. Apa hajatnya? Hajat supaya anak ini sekolah rajin, niat dalam. Allahu Akbar. Selesai solat, bisa disujud terakhir sebelum salam atau selesai salam doa. Jadi tiga, di niat, di sujud terakhir, di doa. Bagaimana hukum pajak dalam Islam? Saya pernah baca hadis bahwa pemungut pajak itu letaknya di neraka. Konteks ucapan Nabi itu pajak Yunani Romawi dulu yang dipungut pendapatan orang susah bertanam gandum, dibawa ke istana, dibelikan emas untuk minuman tuan-tuan raja, untuk kehidupan dia, maaf, dengan selir-selirnya. Maka hadis Nabi itu menyindir, adapun pajak untuk pembangunan sarana prasarana, untuk jembatan, untuk, maka itu dibenarkan. Begitu fatwa para ulama. Saya seorang PNS, menyisihkan zakat 2,5% tiap bulan. Hasil zakat saya serahkan pada adik kandung yang miskin. Apakah hal ini dibenarkan? Tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Wajib dinafkahi, istri, anak, emak, ayah, mertua. Adapun saudara kandung tak wajib dinafkahi. Maka bisa dia berikan, tapi janganlah semua ke saudara kandung sampai fakir miskin yang lain tak dapat. Pakai prosentasi. Ustaz, kita sholat fardu, kalau memburu Al-Fatihah tak selesai, apakah solat kita batal? Masuk, imam sudah baca ayat, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Masuk kita, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Baru sampai Ar-Rahman, dia sudah ruku, Allahu Akbar. Kita ikut saja ruku. Bahkan andai waktu kita masuk dia ruku, kita tetap takbir dua, takbir ihram sekali, Allahu Akbar, takbir intikal sekali, langsung ruku, dapat satu rakaat. Bacaan Fatihahnya, al-imamu junnah, imam penanggung jawab, faqiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam mengcover bacaan makmum. Apakah perusahaan yang sahamnya dimiliki 3 atau 4 orang wajib mengeluarkan zakat, atau perusahaan atau zakat dibayar oleh pemilik saham dari masing-masing? Zakat masing-masing. Saham saya sampai nisab, maka saya bayar. Bapak sampai nisab, bapak bayar. Yang satu ini sikit, tak sampai nisab, maka dia tak perlu bayar. Begitu juga bagi yang bermusyarakah, berkongsi. Bapak tanahnya, saya kebunnya, lalu kita menghasilkan. Maka cara penghitungan hasilnya berapa? Hasil 2 orang, bukan hasil 1 orang. Karena berkongsi, bermusyarakah 2 orang. Apa pendidikan perihal yang harus kami lakukan menjadikan anak-anak bisa jadi anak yang soleh, hafiz sejak dalam kandungan? Alhamdulillah istri anak 3 bulan, Pak Ustadz. Inna khalaqnal insan, kami ciptakan manusia, min nutfatin, dari sperma, amsyajin, menyatu dengan sel opum, sel telur, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan anak itu bisa mendengar, bisa membaca, bisa mendengar, bisa melihat. Baca tak bisa. Maka dengarkanlah yang baik-baik. Mendengar MP3 Quran, membaca Quran, bersalawat, cakap elok-elok, jaga hatinya, jangan sampai dia susah hati, jangan sampai dia gundah gulana, berpengaruh terhadap psikologis anaknya di dalam. Memiliki seorang abang kandung yang sudah berkeluarga dan dikaruniai satu anak lelaki, namun kondisi saat ini belum bekerja, masih gantung pada orang tua. Beliau sebenarnya sudah sering ikut tes, namun belum ada rezeki. Minta pencerahan dari Ustaz, apa yang dapat dilakukan agar dapat pekerjaan? Rezeki itu lebih tahu alamat kita daripada kita mengetahui alamat rezeki itu. Tapi jangan gara-gara ini tidur sampai rezeki dipatuk ayam lalu tak bekerja. Jangan hanya mengandalkan ijazah lalu berharap akan pulang ke negeri gemah ripah loh jenawi ini dengan tebaran karpet merah dan bunga-bunga. Maka kita mesti bertarung. Lihat video Kick Andy. Saya tak setuju dengan orangnya, tapi cerdas pemikirannya. Bagaimana seorang penjual es krim dalam satu bulan bisa menghasilkan 9.000 tong dengan pendapatan 500 juta per bulan dan bisa menyekolahkan anak-anak tak mampu. Ini kan luar biasa. Jadi kita disuruh berkarya. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang berpangku tangan. Saya ini kan sarjana teknik sipil, harus ini. Kalau tidak saya bekerja, berusaha. Mana punya tanah? Orang Riau punya tanah ditanami macam-macam. Coba tengok orang Padang Panjang dengan beras tagih. Tidak ada tanah kosong tu di depan yang kosong. Ditanam bawang, ditanam sayur, ditanam kentang. Mesir yang katanya tandus, kalau kita naik kereta api kiri kanan mereka tanam bawang, mereka buat irigasi, luar biasa. Harus digarap. Apakah boleh membaca istighfar ketika kita dalam keadaan hadas besar? Istighfar itu zikir. Hadas besar orang boleh berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dalam keadaan hadas besar bukan berarti tak berzikir. Bagaimana cara menghilangkan penyakit riya? Ra'a menengok, riya memperlihatkan amal. Maka samakan antara di kamar sendirian dengan di masjid. Tadi tahiyatul masjid apa ayatnya? Kul huwallah, di kamar juga kul huwallah. Jangan di kamar kul huwallah, di depan orang banyak Ar-Rahman. Ini sama kita. Ujub, a, jin, ba, ujub, merasa kagum dengan diri sendiri. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang kagum dengan diri sendiri tanda akalnya lemah. Jangan menjadi orang alim di tengah orang jahil, lebih baik menjadi orang jahil di tengah orang alim. Di situ ada Syekh Maulana Ali Jum'ah, di situ ada Syekh Atiyah Saqar, di situ ada Syekh Mustafa As-Siba'i. Di situ bandingkan diri kita dengan para ulama, akan hilang ujub takabur, merasa diri hebat, akan hilang. Baru menulis 1-2 buku sudah merasa penulis profesional. Bandingkan dengan kitab Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid tafsirnya. Bandingkan dengan tafsir Al-Kabir, sampai dikatakan Al-Wahidi fihi kullu syai' illa tafsir. Maka kita tak ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama. Tergantung kita membandingkan dengan apa dan membandingkan dengan siapa. BCA membuka pendaftaran beasiswa 8 semester. Seandainya kita dapat beasiswa, apakah uang itu riba? Riba. Dari riba hasilnya riba. Naha Rasulullah SAW an salasin. Nabi melarang dari tiga. Samanil kalbi, jual anjing. Mahril baghi, upah duit dapat prostitusi PSK. Wahulwanil kahin, duit dari perdukunan. Yang buruk, buruk juga haram. Apalagi riba. Riba lebih keras daripada yang tiga ini. Ustaz tuh bilang gitu kan karena tak dapat aja tuh, kata orang yang. Ini sambungan dari pertanyaan belum Ustaz baca sampai selesai sesi tanya jawab Masjid Al-Majid kepenuhan. Jauh dari Rokan Hulu. Siapa saja orang masuk Iskitria Fisabilillah. Sabilillah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali hanya perang saja. Beli tombak, beli panah, beli tank, beli bom, itu fisabilillah. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 dalam kitab tafsir Al-Kabir, nama tafsirnya Mafatihul Ghaib, semua jalan mengagungkan agama Allah masuk fisabilillah. Guru mengaji, kalau tak ada guru mengaji siapa mengajar anak-anak? Masuk fisabilillah. Tapi jangan dibuka sampai lebar sampai ibu-ibu tukang timbang posyandu pun masuk fisabilillah. Sampai RT RW pun dikasih fisabilillah. Ini tak betul. Jadi kalau ada ustaz-ustaz kita melarang, jangan masukkan fisabilillah. Dia tak ingin amil zakat ini terlalu melebarkan fisabilillah. Tapi bahwa fisabilillah itu anak Malaysia itu dapat zakat 6.000 ringgit setahun. Dari mana? Dari fisabilillah. Karena mereka belajar, setelah pulang maka mereka akan menyebarkan, menolong agama Allah, menjadi ustaz, menjadi pengajar, menjadi imam, menjadi khatib fisabilillah, menolong agama Allah. Sampai-sampai dalam tafsir Al-Kabir, ini masjid, ini kampung. Antara kampung dan masjid ada jalan. Putus jalan ini karena hujan lebat, maka membangun jembatan itu pun bisa diambil dari fisabilillah. Karena kalau tak ada jembatan, masjid kosong, tak ada orang sholat berjamaah. Tukang-tukangnya digaji dari fisabilillah. Nah, ini tentang masalah fisabilillah. Bagaimana Ustaz tentang baju akhwat yang menyapu lantai? Apakah sah digunakan untuk sholat? Terelak-elak kena tai kucing, tai ayam. Mana bisa? Habis anjing tempat kita macam-macam. Maka balik sampai ke masjid, ke rumah, dia ganti dengan mukena. Hebat orang Indonesia, hebat orang Melayu, karena tempat kita ada pakaian khusus mukena. Sampai masjid, buka rok panjang, ganti mukena, sholat. Lain pakaian di pasar, lain pakaian untuk sholat. Apa boleh minta jasa orang mentalkilkan mayat meninggal dikubur 7 malam, selama 7. Hadis tentang talqin. Talqin sebelum mati, talqin sesudah mati. Talqin sebelum mati, bisikkan ke telinga sebelah kanan, laqinu mautakum, bisikkan ke telinga orang yang mau mati, la ilaha illallah, tak ada ikhtilaf. Talqin yang ikhtilaf setelah dikubur, setelah dikubur bacakan talqin, ya fulan ibnu fulan, kalau datang malaikat marabbuka, katakan Allah. Ini yang diperdebatkan. Maka saya ikut pendapat al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani, kata dia hadis riwayat Abu Umamah al-Bahili tentang talqin setelah dikubur itu hadisnya sahih. Begitu dia katakan dalam kitab Talkhis al-Habir, baca buku 37 masalah populer. Bahkan kronologis kenapa buku itu saya tulis, gara-gara ada jamaah Masjid An-Nur meninggal, dia bawa perang panjang. Kalau kalian talqinkan nanti emakku, ku pancung kepala kalian. Baca Muqaddimah Sekapur Sirih buku 37. Tapi hanya sekali saja. Adapun 7 hari 7 malam cukup sekali saja. Begitu dalam hadis itu. Ustaz juga melaksanakan sholat qadha mengganti sholat. Apakah Ustaz juga melaksanakan qadha mengganti yang lampau? Iya. Kapan dan di mana biasanya melaksanakan sholat tersebut? Utang Ustaz ada tak Ustaz meninggalkan sholat dulu? Saya berangkat haji tahun 92, akil baligh tahun 90, SMP kelas 1 saya tahun 90 tamat SD, berangkat haji tahun 92. Setelah balik haji itu tak pernah tinggal sholat saya, karena dikasih tahu kau sudah haji man, kalau sholat kau tinggal haji kau batal. Kau takut. Yang kedua dikasih tahu kau jangan pacaran, kalau kau jalan sama cewek haji kau batal. Itu maka saya tak punya pacar. Nah, jadi itu pula untungnya. Jadi kalaupun ada tinggal-tinggal dari tahun 90 ke 92, itu memang adalah sikit-sikit ada tinggal. Sudah lunas, sudah dikodok. Cara mengkodoknya gimana? Habis sholat zuhur nanti langsung kodok sekali. Usalli fadha zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Habis zikir, baca doa, ba'diyah, kodok. Berapa lama? Sebanyak yang tinggal itulah. Tahun 90 ke 92, tinggal 2 tahun. Ah, 2 tahun lah mengkodok. Saya 10 tahun Pak Ustaz, kodok lah 10 tahun. Ganti 2017, lunas 2027. Apakah setiap orang harus bertarekat? Karena ada beberapa orang mengatakan orang tak bertarekat tak bisa mendapat syafaat. Orang yang berbaiat ke salah satu guru katanya jalurnya sampai ke Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat. Makna bertarekat maksud dia itu berguru. Bapak ibu yang hadir waktu malam di sini, Syekh Muwaffaq memberikan zikir. Apa kata Syekh Muwaffaq? Aku sampaikan zikir ini kepada kalian. Inilah amalan Imam Abul Hasan Syazili. Nama tarekatnya Syaziliyah. Secara tak sengaja, tak tahu, tahu, tak tahu, Bapak Ibu sebenarnya malam itu sudah mengambil baiat tarekat Syaziliyah. Cuman Syaziliyah tak pakai suluk, tak pakai mandi bunga, tak digulung pakai seremonial yang banyak. Kebetulan disusun oleh Imam Abul Hasan Syazili, namanya Syaziliyah. Disusun oleh Bahauddin Naqsabandi, namanya Naqsabandiyah. Disusun oleh Abdullah Sattari, namanya Sattariyah. Disusun oleh Abdul Qadir Jailani, namanya Qadiriyah. Intinya berguru. Saya sudah berguru dengan Dr. Mustafa Umar. Ya sudah, dia punya silsilah keilmuan. Saya sudah berguru dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Maksud dari ucapan Buya Kiai itu, jangan sampai tak berguru. Itu maksudnya. Dan guru-guru kita di sini, Dr. Mawardi, Ustaz Mustafa, Ustaz Samsudin Mu'ir, Ustaz, itu semua punya silsilah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan baca koran, baca buku, ikut grup WA 3 bulan lalu jadi guru, bukan begitu. Mereka bertahun-tahun mengaji itu. Di Gontor 6 tahun, tamat Gontor Ustaz Mustafa ke Mesir 4 tahun, habis itu ke IIU 13 tahun, International Islamic University, yang syekh-syekhnya itu punya sanad keilmuan. Dr. Mawardi Muhammad Saleh 13 tahun di Madinah. Yang guru-gurunya itu bersanad keilmuan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita ustaz jika kita sudah mengikhlaskan barang hutang kepada kita tapi mereka ingin tetap membayarnya padahal kita tak sudah mengikhlaskan? Tak ada doa tolak duit, tolak bala dah. Dikasihnya ambil aja. Saya tak mau pakai, serahkan ke MDA, serahkan ke fakir miskin, apalah susahnya. Mana bapak yang dua ini? Ada duitnya sekarang? Ada. Kasih ke adik-adik kita yang akan berangkat ke Iskarima. Ustaz, bagaimana hukum membawa Quran dalam tas ke toilet, ke kamar? Tak bisa, sama itu bawa Quran. Kecuali Qurannya dalam HP itu tak. Tapi kalau Quran dalam tas, dalam ini, titipkan. Makanya masjid-masjid punya locker. Orang barat yang tak Islam punya locker. Kita masukkan di pintu kamar mandi, punya locker. Maka hati-hati. Bagaimana penjelasan menghidupkan lagu religi di masjid? Orang kita ini asal lagu Arab, religi gitu dia. Padahal semua lagu Arab itu tak religi. Diputarlah di masjid lagu Ya Asmar Latin Sani. Ya Asmar, wahai kau yang hitam manis, Latin Sani, jangan kau lupakan aku. Ya Asmar Latin Sani, diputar di masjid, mana cocok? Kalau mau putar lagu mati. Orang kaya mati, anak kecil mati, orang tua mati, aja ingat mati orang bagus. Bagaimana hukum sholat qadha yang tinggal yang dulu-dulu? Dah, terjawab dah. Apa tanda-tanda dosa kita diampuni Allah? Ada perubahan dalam diri. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tandanya apa? Ada perubahan. Dulu suka bercelana pendek, sekarang pakai gamis, pakai baju panjang. Dulu cakapnya kasar menyinggung perasaan, sekarang sikit-sikit meleleh air mata hatinya baik-baik buati. Dulu orangnya pelit minta ampun Pak Ustaz, itu orang paling pelit. Sekarang Pak Ustaz setiap kotak lewat selalu ngasih. Berapa perak? 2000 perak. Jadilah daripada tak ada berubah sama sekali. Apa tanda-tanda amal kita diterima atau tak diterima? Kata Sayyidina Umar, aku tak tahu doaku itu diterima Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa karena doa itu adalah ibadah. Terus saja kita berbuat. Waktu li'malu, masalah terima tak diterima itu hak prerogatif Allah. Adapun kewajiban kita, lengkapi persyaratannya. Tes CPNS, pas foto, ijazah, transkrip nilai, surat kelakuan baik, surat sehat. Urus saja itu. Masalah lulus tak lulus itu urusan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Apa hukumnya banyak melihara binatang? Kenapa sibuk memelihara binatang? Anak yatim masih banyak. Untuk salon anjing herder 2 juta. Untuk makan kucing anggora 1,5 juta. Anak MDA uang sekolah 300 ribu belum membayar. Asik memelihara binatang. Koleksilah. Koleksi yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asal memelihara binatang boleh. Dalilnya mana? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hai Aba Umair, apa kabar burung pipitmu? Kata Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umair memelihara Nughair, burung pipit boleh, tapi sarangnya besar. Di dalam itu ada pokok kayu, ada kolam, ada air minum, ada makanan. Jangan dibuat sarang kecil sendirilah dia. Tiap pagi menjerit, kita pula senang menengoknya. Terus. Ya. Ya, padahal dia sedang menjerit kawin. Kawin gitu dia. Dari akil balik dia tak kawin-kawin. Jika kita bersedekah dengan harta orang tua, siapa yang dapat pahala? Kenapa kamu sedekahkan harta bapakmu? Atau tunggunya dia, saya dikasihnya uang jajan Pak Ustaz. Sebulan dikasihnya 300 ribu. Saya bisa menghemat, saya bersedekah. Engkau dapat, orang tuamu dapat. Kau anak berbakti, wahai Ananda. Bagaimana cara agar hati selalu bersyukur Pak Ustaz? Tengok orang yang naik mobil mewah, tengok yang naik mobil biasa. Yang naik mobil biasa, tengok yang naik motor. Yang naik motor, tengok yang jalan kaki. Maka kau akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalau kau hanya memandang ke atas, kau tak akan pernah bersyukur. Dari rasa syukur muncul datang rasa ridha. Rasa ridha dan syukur, orang akan syukur kalau ada ridhonya dalam hati. Banyak-banyak memandang ke bawah. Salat seperti apa yang ditolak Allah? Tak ada tumakninah. 3 kali Nabi suruh ulang, irji ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi balik salatmu karena kau tak salat. Tak cukup rukun syarat. Maka mengkaji fikih, ini rukunnya, ini syaratnya, ini wajibnya, ini sunatnya. Fikih ibadah dengan Ustaz Khair. Fikih muamalah ekonomi kontemporer, muamalah dengan Ustaz Hasbullah. Fikih masalah-masalah modern kontemporer dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Pelajari fikih. Bolehkah dokter lelaki memeriksa pasien perempuan? Waktu anak saya pertama hamil istri, kita dokternya kemana ya? Cari dulu dokter perempuan. Ada tak dokter perempuan di Pekanbaru nih? Ada. Dokter Sri. Nah, cari dokter Sri. Nanti kalau sudah tak ada dokter perempuan, baru dokter laki-laki yang amanah. Dokter kita Simpang 3, SPOG, dokter Alfian. Dokternya ngaji. Dokternya tahu halal haram. Dokternya berzikir. Supaya jangan sampai terjadi yang tak diinginkan. Ustaz, bagaimana hukum menjual Quran dalam masjid? Mana yang dimaksud dengan masjid itu? Ini masjid. Adapun yang masih satu atap, bukan masjid. Kalau dikatakan semua yang di bawah atap ini masjid, maka semua imam-imam, ustaz-ustaz melakukan dosa besar karena kencing dalam masjid. Kan ada kamar mandi juga. Maka yang dimaksud masjid itu bukan yang di bawah atap. nanti ada orang jual Quran di bawah, kalian jual Quran di masjid nih, di bawah atap. Bukan yang dimaksud masjid nih. Makanya kata Nabi, la arbahallahu tijaratahu, Allah tak akan memberikan untung kepada kalian yang berdagang dalam masjid. Di dalam nih dia jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko pak 250 tunai, itu baru tak boleh. Bagaimana sholat ketika bangun dari rakaat kedua tidak mengangkat tangan ketika takbir? Allahu Akbar. Pas mau ruku, Allahu Akbar. Bangkit dari ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Empat kali angkat, mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi tidak, sekali aja, Allahu Akbar. Habis itu tak ada angkat-angkat. Summa la ya'ud. Dia pakai hadis juga, cuman hadis ini dipilih Syafi'i, hadis ini dipilih Hanafi. Bagaimana hukum pajak? Sudah terjawab. Pajak zaman dulu untuk membeli gelas emas supaya raja-raja minum dari emas, untuk biaya selir-selir. Adapun untuk bangun sekolah, jembatan, tak apa-apa. Apa hukum karma itu ada? Tak ada. Karma ini dalam agama Hindu Buddha, karena tidak ada sorga neraka. Bagi mereka sorga neraka itu tak ada. Jadi ruh Abdul Somad, kalau sekarang dia buat dosa jahat, setelah mati ruhnya ini masuk ke tempat lain, itu disebut dengan reinkarnasi. Dalam Islam tak ada reinkarnasi, tapi sebagian kita masih percaya reinkarnasi. Begitu meninggal datuknya, malam itu datang kucing, dilemparnya, jangan kau lempar kucing, mungkin atukmu dalam kucing itu. Masih ada di kepala orang kita itu tengkal reinkarnasi. Kita tak ada karma, tak ada karma. Maka apa ada yang doa dua kali diselingi Al-Fatihah? Kenapa pakai Al-Fatihah berdoa? Ada Al-Fatihahnya di pangkal, Al-Hazinnya Al-Fatihah. Ada Al-Fatihahnya di tengah, Subhanallah Rabbika Wabihamdika Wassalamu Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatihah. Itu artinya bertawassul dengan Al-Fatihah. Dalilnya, ya Allah, kata orang dalam gua, hadis Sahih Bukhari, kalau memang sedekahku ini bisa menolong, bukakanlah pintu gua ini, terbuka. Itu dalil boleh berdoa dengan tawassul. Yang kedua, ya Allah, aku selalu membawa air susu untuk emakku. Kalau memang baktiku pada makku ini bisa mengabulkan doa, bukakanlah ya Allah, terbuka. Yang satu lagi, aku tak pernah bakti pada makku, aku tak pernah bersedekah, tapi aku tak jadi berzina, ya Allah. Anak-anak muda yang tak jadi berzina, dengan ini bukakanlah, terbuka. Itu dalil bertawassul. Nah, kita bertawassul dengan Al-Fatihah. Bisa di pangkal, bisa di tengah. Jika saya download video ceramah Ustaz di YouTube, lalu saya sebarkan ke kawan, apakah mengalir pahalanya? Mengalir. Tapi antum ngamalkan, jangan berharap royalti dari sarser-sarser aja. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya share semuanya. Kau ngamalkan? Enggak, saya berharap pahala share aja. Saya ceramah di pulau-pulau di Indragiri Hilir, datang anak muda, saya download ceramah Ustaz 170 judul, saya bawa ke warnet, kami cetak, kami bagikan. Oh bagus, amal jariah. Apa betul Ustaz ada larangan suami ketika istrinya hamil jangan bunuh binatang? Masalah tak boleh bunuh binatang walaupun tak beristri, bukan nunggu istri hamil. Datang orang menyalakan obor sarang semut, senang dia menengok semut tu lari pontang-panting. Datang Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'azibu binnar, tak boleh mengazab dengan api illa rabbun nar. Bukan masalah istri hamil, tak boleh menyakiti binatang. Pergi anak muda outbound ke Bukit Naang, nampak lubang tanah, maaf cakap kencing, tengok orang kiri tak ada, kencing di lubang tanah, tak boleh. La yabulanna ahadukum fil juhri, jangan kalian kencing di lubang tanah, mungkin di dalam ada sarang semut anai-anai, ada serangga yang sedang pilkada di dalam, sudah menyebarkan baliho 2 bulan yang lalu, tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Bayangkan kecewanya mereka. Jadi tak mesti nunggu istri hamil baru tak boleh bunuh binatang. Mohon doa keselamatan kandungan istri anak Ustaz supaya lancar insyaallah. Uhibbuka fillah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Tapi ini laki-laki karena istrinya hamil. Kalau ada orang mengatakan cinta kepada kita karena Allah, apa jawabannya? Ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah mencintaimu karena cintamu kepada saudara orang beriman. Di antara orang yang dapat naungan di padang mahsyar nanti adalah rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Paman saya berpesan pada anaknya kalau meninggal dikuburkan di Pekanbaru dekat makam istrinya. Namun anaknya tak menuruti pesan ayahnya karena anaknya tinggal di Pangkalan Kerinci. Tapi almarhum juga selama ini 30 tahun tinggal di Pekanbaru, namun belakangan lebih sering di Pangkalan Kerinci. Wasiat yang wajib ditunaikan harta. Ini ruku nih nak, kau serahkan nanti ke panti asuhan. Itu tak boleh. Adapun wasiat selain harta, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Nanti kalau ayah mati, tolong kau buat kain kapannya, kain-kain pembungkus yang sudah lapuk, supaya disangka malaikat mungkar nakir, aku yang sudah lama mati. Itu tak boleh kita amalkan. Dia mau menipu malaikat. Tak boleh, itu haram. Adapun pesan, Anda datang telpon ke saya, Ustaz, ini jenazah meninggal di Bagan Siapi-api. Istri keluarga minta supaya dibawa jenazah ke Kuan Sing. Bagan Siapi-api Pekanbaru 7 jam. Tambah Kuan Sing 5, 12 jam. Gimana Pak Ustaz? Kuburkan di bagan. Jangan bawa. Oh nanti Pak Ustaz wasiat ini wajib. Wasiat harta wajib. Adapun wasiat ini tak mengaji. Itulah gunanya ngaji, ngaji, ngaji. Jenazah yang paling bagus adalah dikuburkan secepat-cepatnya. Saya kalau meninggal habis maghrib, kuburkan langsung habis isya. Yang tunggu lama-lama. Kalau ada yang menggali malam itu, kalau tak ada tunggulah besok pagi. Zakat mal gaji 3 juta. Tunjangan 3 juta. 6. Kalau 6 juta berapa zakatnya? 150.000. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 150.000. Punya orang tua ruko 7 buah mobil 3, umur 63, tapi belum umroh haji Pak Ustaz. Man lahu zat, siapa yang punya bekal? Falam yahuj, tak mau berangkat haji. Mata mitatan jahiliyah, mati-mati jahiliyah. Tapi jangan anak pulang ke rumah nanti panggil ayah, ya sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man mata, siapa yang mati tak berangkat haji, mata mitatan jahiliyah. Tentu tak begitu. Cari orang lain yang cakapnya dia dengar, nenek mama, kakaknya, kawannya, ngomong ke dia. Habis itu doa, lembutkanlah hati ayah kami ini ya Allah. Sekarang banyak pendidikan usia dini jadi perhatian. Marah orang mengkampanyekan pulangkan ayah ke rumahnya, dudukkan ayah ke singgasana kerajaannya, karena banyak anak di luar kendali, karena broken home. Bagaimana Islam memandang? Nabi SAW panglima perang, raja, presiden, ngurus, tapi kasih sayang tetap tak tinggal. Yang penting itu bukan lamanya, tapi yang penting itu kualitasnya. Untuk apa antum di rumah 12 jam tapi asik main HP? Matikan HP, duduk bersama, makan sama dia, mungkin setengah jam, tapi kualitasnya full. Jadi bukan kuantitas, tapi kualitas. Apa hukum memakai mobil dinas plat merah di luar jam kerja? Wa may yaghlul, siapa yang curang? Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, siapa yang curang nanti di akhirat dia akan memikul kecurangannya. Nanti di akhirat kita akan jumpa kawan-kawan yang memikul Avanza, memikul Pajero Sport karena kau curang. Kalau di akhirat mikul Toyota Kijang kapsul masih bangga lah. Ada yang mikul bakwan. Karena dulu makan dua bayar satu. Kau akan membawa kecuranganmu. Itu Ustaz Somad tuh ngawur tuh. Mana hadisnya? Petugas amil zakat sampai ke Nabi mengatakan, ini kambing zakat, ini kambing saya. Nabi marah. Ala yajlisu fi baiti abih. Apakah kalau dia duduk di rumah emaknya, di rumah ayahnya, datang orang ngasih kambing ke dia? Kan tidak. Dia dikasih kambing karena dia jadi amil zakat. Nanti di akhirat dia akan memikul kambing yang mengembek, akan memikul sapi yang mengemuh, akan memikul onta yang bersuara. Kenapa? Karena curang. Itulah makna ayat. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti yaum bima ghalla yaumal qiyamah. Apakah puasa 6 harus berturut-turut? Tidak. Cicil 2-2-2 sah. 1-1-1 sah. Satu di awal, satu di tengah, satu di ujung sah. Bagaimana pandangan ilmu hadis mengenai amal yang didapat dari mimpi orang soleh bertemu dengan Nabi, seperti solawat atau zikir tertentu? Bagaimana kita menilai baik atau buruknya? Jumpa saya tadi malam Nabi, Pak Ustaz. Gimana bentuknya? Putih semua rambutnya, Pak Ustaz. Itu bintang film kungfu. Jet Li sama Chu Yun Fa jadi Drunken Master, putih semua rambut, putih jenggot. Karena Nabi itu jenggot sama rambutnya tak sampai 20 helai yang beruban. Tak sampai 20 helai. Jenggot sama rambut, umur 63 tahun. Jadi kalau jumpa dalam mimpi putih semua, bukan Nabi. Kalau tak Nabi rong, Nabi ngal. Bukan Nabi. Tapi kalau memang betul Nabi, seperti yang ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, seperti yang ada di dalam hadis, diajarkannya amalan. Sedangkan amalan yang ada dalam kitab sunnah aja tak teramal-amalkan. Apa pula mencari amalan dalam mimpi? Cuman kadang orang ini kan untuk bahan cerita. Aku dapat dari Sahih Bukhari, aku dapat dari Sahih Muslim, aku dapat dari Ustaz Fulan. Aku langsung ke Nabi itu malam tadi datang. Kan itu yang sedapnya. Ini ngaji ini ujub. Ujub, ujub, ujub. Hati-hati dipermainkan setan. Tapi andai ada yang dapat ilham, maka dia amalkan untuk dirinya saja. Karena Nabi dapat wahyu untuk umat, sedangkan engkau dapat itu kau amalkan sajalah untuk dirimu. Bagaimana memahami agama ini sempurna? Tak perlu hal baru. Salat zuhur 5 rakaat, 4 rakaat, jangan kau tambah 5. Salat subuh 2 rakaat, jangan kau tambah 3. Itu artinya kau menambah-nambah. Adapun pada perkara yang tidak, itu tidak menambah. Selama ada dalilnya, tidak menambah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Apa tambah-tambah ini? Ada dalilnya, Mas. Selama ada dalilnya, maka engkau tidak menambah. Kalau tak ada dalilnya, baru kau menambah. Balik dalil jauh, dalil dekat, dalil am, dalil khas, dalil muqayyad, dalil mutlak. Dalam usul fikih. Ustaz, ceritakan kekuatan hati Aisyah, istri Nabi yang tak diberikan keturunan. Anak itu kan amanah. Yang ngasih amanah siapa? Allah. Siapa yang tak ridho menerima keputusan tak punya anak, berarti tak ridho sama Allah. Akidahnya menyalah, kena tauhidnya. Kenapa dia punya anak, kenapa aku enggak? Sedangkan kepada rektor aja kita mesti ridho. Yang ini dipilihnya untuk dapat tugas luar kota, yang ini enggak, ridho. Maka tak ada makam yang lebih tinggi daripada raditu billahi rabba. Yang punya anak dapat satu amal, apa? Amal soleh. Putus yang lain dapat amal soleh. Itu pun kalau anaknya dididik agama. Berapa banyak anak ada tapi tak soleh, jadi hantu, jadi setan. Sedangkan orang yang ridho, setelah semua masuk surga, Allah tanya, "Madza turidun?" Apa yang kalian inginkan lagi? Surga udah dapat. Apa kata mereka? "Ridhaka." Kami ingin ridhamu ya Allah. Yang dapat ridha hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah. Yang tak punya anak, ridha engkau menerima itu, tapi tetap usaha, tetap berdoa. Katanya bisa berkusuk dengan ibu ini, tapi tak ada pakai dukun-dukun, murni pijat refleksi ke apa namanya, usaha. Katanya makan ini, makan sayur ini, makan ini, usaha. Katanya matikan HP liburan sebulan, usaha. Tak juga ridha. Raditu billahi rabba. Ada yang menyarankan harus buka cabang franchise, Pak Ustaz. Tentu panjang ceritanya. Saya perempuan yang baru berhijrah, apa yang paling utama saya lakukan dalam diri saya? Mandi taubat, sholat sunat taubat, taubat nasuha, ngaji. Ngajinya kemana? Ke An-Nur. Jadwalnya mana? Sudah dibacakan. Saya tak ingat, ditempel di bawah. Tak dapat lembarannya, foto, print, cetak, share, bagi kalau datang ngaji, datang duduk dengar. Maghrib ke Isya 45 menit, ba'da Isya tanya jawab. Ustadz-ustadz kita luar biasa, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Mustafa Umar, Dr. Saidul Amin, calon Dr. Zulhendri Rais. Mantap-mantap semua. Mohon doakan supaya dalam majelis supaya cepat mendapatkan momongan Pak Ustadz. Kita berdoa kepada Allah, yang kerja dapat yang halal, yang baru keluar dari riba supaya dapat rezeki barokah, yang mau belajar supaya diberikan kemudahan. Mohon doa saya untuk segera hamil Pak Ustadz, melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Ustadz, apa hukumnya selesai sholat baca-bacaan selain zikir dan doa yang istilahnya wirid? Saudara saya ada yang seperti itu, dianjurkan guru spiritualnya. Saya tengok dulu zikirnya, ada tak zikirnya dalam hadis? Kalau ada zikirnya dalam hadis, oh ini tak ada dalam hadis, tapi zikirnya dibuat ulama. Jawazu ihdatsi dzikri ghairil ma'thur ma lam yukhalif bil ma'thur. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, boleh membuat zikir yang tidak ma'thur, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi tak bertentangan dengan Quran dan hadis. Boleh. Tapi kalau tengok baca, oh hai Datuk penjaga Ratu Pantai Laut Selatan, oh manggil-manggil jin hantu jembalang tanah, tak boleh. Harap. Bagaimana hukum surat bagi anak perempuan? Hanafi, Maliki, Hambali, tiga mazhab, khitan bagi anak perempuan tak wajib, sunnah. Mazhab Syafi'i wajib. Ustaz pegang mazhab mana? Syafi'i. Anak kemanakan? Sahabat-sahabat saya lahir anaknya khitan kan. Kata dokter tak boleh dikhitan Pak Ustaz, bidan pun tak mau. Bawakan ke dukun kampung. Dukun yang tak pakai jin dua, dukun sunat sama dukun melahirkan. Apa yang dimaksud dengan faham khawarij dan murji'ah? Khawarij belok kiri, murji'ah belok kanan. Khawarij, siapa yang melakukan dosa besar masuk neraka. Khawarij. Murji'ah enggak. Apapun dosanya orang takkan kafir, karena iman tak bisa dipengaruhi oleh perbuatan. Khawarij dengan murji'ah bertolak belakang. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa, murji'ah si pezina sama imannya dengan Nabi. Karena iman tak bertambah tak berkurang, ucapan perbuatan, sambil minum kamput aku tetap beriman, imannya tak berubah. Ini kata murji'ah. Kedua-duanya keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Lalu yang benar itu mana? Iman tiga. Al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Al-amal bil arkan, dilaksanakan dengan badan tubuh. Apa arti kafir sesungguhnya? Soalnya saya pernah dengar, lihat penjelasan Ustadz kondang, acara hitam putih, rasanya tak pas. Acara hitam putih lah pula ditonton. Pembawa acaranya aja kafir. Kafara, kafir. Artinya kafara jadi bahasa Inggris cover. Kafir, cover. This is hard cover. Ini cover keras. This is soft cover. Ini cover lembut. Saya, ibu tak bisa menengok ini. Kenapa? Karena ada cover, kapir. Kapir artinya penutup. Orang yang kafir itu kenapa disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah yang paling besar. Apa dia? Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Deddy Corbuzier itu kafir? Kafir. Karena dia tak mengikui kedatangan Muhammad. Kalau dia tak mau dibilang kafir, kenapa kalian bilang aku kafir? Karena kau menutupi nikmat yang paling besar. Tak ada nikmat paling besar kecuali nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tak mau dikatakan kafir, kalian buka cover itu, katakan aku percaya Muhammad adalah utusan Allah. Gimana caranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nanti tetangga kawan, janganlah kalian bilang aku kafir, keras sekali. Ustaz Somad itu kalau bilang kafir kuat, kafir. Oke, kita perlu nak kafir. Kalau tak mau dibilang kafir, kalian buka kopernya itu. Cukup kalian bersyahadat. Bolehkah setelah sholat berjamaah di masjid, setelah imam mengucapkan salam, tugas masjid langsung berdiri minta sumbangan? Bahkan dia melewati imam yang sedang duduk berzikir untuk ngambil bakul. Apakah ada adab seperti itu? Ini di masjid dekat pasar biasanya. Karena habis sholat itu orang pasar langsung buka toko. Kalau tak begitu duit tak keluar, maka langsung diambilnya dua keranjang itu langsung ke muka. Saya sholat di situ. Karena masjid semen belum dicor apa pasar. Assalamualaikum Allah, assalamualaikum Allah. Ke muka awak. Tak mau keluar dulu. Secara adab mungkin tidak. Saya tak setuju dengan ini Pak Ustaz. Tak setuju dengan ini, tidak. Gimana cara yang santun? Semua orang Pekanbaru gajinya potong atas. Lewat apa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda siapa? Anggota legislatif. Dijamin takkan ada keranjang, takkan ada pawai ta'aruf kotak hari Jumat. 5 kotak sekali lewat. Kotak pertama MDA, kotak kedua yatim, kotak ketiga perbaikan kamar mandi. Nah, kebetulan pula ini tak ada maksud tadi, tersebut aja. Kotak ketiga untuk keberangkatan macam-macam. Kapan Ustaz ada jadwal ceramah di Tembilahan dalam waktu dekat ini? Insya Allah akan ke Tembilahan, catat tanggal mainnya, catat jadwalnya. Tembilahan. Tembilahan di Benteng, tempat Kiai Idrus, Benteng, 21 November. November, 22 November, 21, 22, 23, 3 hari dibawa keliling Tembilahan. Kiai Idrus 10 tahun belajar tafsir fikih hadis di Makkah Al-Mukarramah. Ulama besar, murid langsung Syekh Yasin Al-Fadani. Tapi orang-orang berilmu ini tak tampil ke depan. Lalu yang dikatakan pakar hadis Provinsi Riau, masuklah Abu Somad. Makanya malu kita kepada ulama-ulama besar. Saya akan datang ngalap barokah sama Kiai Idrus di Tembilahan. Akan datang insyaallah. Apakah hukumnya profesi teknisi alat musik yang pekerjaannya memperbaiki alat musik, alat band? Kalau sudah disebut musik, itu pasti di dalamnya keong racun, kucing garong, tari erotis. Ini tidak Pak Ustaz. Ini grupnya grup nasyid. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada solusinya. Tak apa-apa, kan baik itu. Orang yang sudah galau mendengar ada solusinya, bangkit semangatnya. Tak juga bangkit semangatnya, nyanyikan lagu Bila Israel datang memanggil. Jadi tengok dulu, kau teknisi yang bagian mana? Apa hukumnya menyewakan sound system? Konsumennya bisa masjid, bisa juga untuk hiburan resepsi pernikahan. Sound system itu sama macam pisau. Kalau dipakainya untuk motong kambing, dapat pahala. Kalau dipakainya untuk memotong urat nadi, maka tengok kira-kira kemana dipakai. Maka penyewaan sound system syariah. tidak untuk konvensional. Pemakaian di luar tanggung jawab pemilik, masuk neraka masing-masing. Apakah Rasul berselawat juga atas dirinya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman berselawat. Macam mana Allah berselawat Pak Ustaz? Macam mana malaikat berselawat Pak Ustaz? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Allah berselawat kepada Muhammad, maknanya Allah ridha Muhammad sebagai nabinya. Malaikat berselawat kepada Muhammad, malaikat memohonkan ampunan dan kemuliaan rahmat untuk Muhammad. Orang beriman berselawat, ya Rasulullah bagaimana kami berselawat kepadamu? Ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad berselawat? Dia memohonkan doa kepada Allah untuk dirinya. Selawat, selawat, selawat. Apakah Rasul mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Ya. Untuk apa dia menyaksikan bahwa dirinya adalah Rasul? Aku bersaksi bahwa aku adalah ustaz yang mengajar di sini. Saya ini pengajar, saya ini dosen. Saya adalah dosen di kampus. Salahkah ucapan saya itu? Tidak. Pernyataan tentang diri. Aku adalah Rasul utusan Allah. Ya ayyuhan Nabi, hai Muhammad. Ya ayyuhan Rasul, hai Muhammad. Allah tak pernah manggil dia ya Muhammad, tak ada. Allah kalau manggil dia ya ayyuhan Rasul, hai Rasul, balil, sampaikan kepada umat manusia bahwa engkau adalah Rasul Allah. Anni Muhammad Rasulullah, aku adalah Rasul utusan Allah. Ustaz, saya bekerja di bank konvensional sebagai OB. Alhamdulillah saya bisa sholat 5 waktu. Saya mau cari kerja tempat lain, ingin lepas. Tapi saya takut kalau kerja tempat lain saya tak bisa sholat 5 waktu di masjid lagi. Sholat 5 waktu jadi alasan, tapi gara-gara itu makan riba. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang dikasih makan riba. Wa katibahu, penulis, pencatat, pegawai administrasi. Wa syahidaihi, 2 saksinya. Maka kau cari tempat kerja yang bisa sholat 5 waktu dan selamat dari riba. Bagaimana kalau kita sungkem orang tua sampai bersujud di depan orang tua? Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya boleh orang bersujud kepada orang, andai boleh orang sujud kepada orang, pasti kusuruh istri sujud pada suami. Begitulah dia. Adapun sujud kepada kaki emak, itu tradisi agama Hindu. Maka kita cukup bersalaman, ustaz dengan emak ustaz, saya cium tangannya, saya peluk, saya tutup. Cukup, tak pernah saya sujud ke kaki emak saya. Karena kita hanya disuruh bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya tentang pembagian zakat fitrah, terkumpul dan dibagi rata 100.000 per orang. Ada panitia ngambil untuk honornya 500.000. Apa sudah betul hitungannya? Makan haram. Dibagi per kepala tak adil. Kenapa tak adil? Orang miskin, laki bini, anak 5, dapat 700.000. Amil, tukang timbang, tukang kutip, tukang habis 10 hari, dapat 100.000. Tak adil. Kalau gitu bagi per asnaf Pak Ustaz. Dibagilah per asnaf. Fakir miskin 100 orang. Yang duit mau dibagi 10 juta. Per asnaf 10 juta. Amil 2 orang. Dibagi 10 juta. 5 juta satu orang. Tak adil juga. Jadi kalau begitu per asnaf tak bisa, per kepala tak bisa. Iya, tak bisa. Jadi gimana? Hitung berapa semua fakir, miskin, amil, mu'alaf, fisabilillah. Setelah itu musyawarahkan alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW. Ini orang ini berapa cocoknya? Ini kan kasihan dia ini. Dia capek menghitung habis 10 hari. Dia cocoknya sekian. Nih. Itu bapak itu dua orang, dia cuma suami istri aja, anak tak ada, cocoknya dia dapatnya 200. Itu suami istri juga, iya tapi anaknya banyak, sesuainya dapat sekian. Di musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Ingat, jangan kau bela dia mati-matian, kau suapkan makan haram ke mulutnya hanya karena untuk supaya kau dipilihnya pemilihan RT RW 3 tahun akan datang. Kau sudah pakai itu untuk tak diridhai Allah. Saya kurang ngerti dengan kata Yusuf Qardawi dalam bukunya Fatwa Kontemporer halaman 26 jilid 1. Manusia tidak mengenal agama, menghormati akal dan ilmu seperti dilakukan Islam sekarang. Manusia semua ini tidak mengenal agama, tak menghormati akal dan tak berilmu seperti yang dilakukan Islam. Setelah Islam datanglah orang baru mengenal agama, menghormati akal dan mengenal ilmu pengetahuan. Galileo Galilei mengatakan bumi bulat, tak setuju tokoh agama, tangkap, bakar. Tapi ketika Islam datang, ilmu pengetahuan dihormati, dimuliakan. Perempuan tak boleh baca Alkitab, tak boleh baca Taurat. Tapi setelah Islam datang, qari'ah-qari'ah bermunculan. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan tak dapat harta warisan, kalau mati-mati saja. Setelah Islam datang, ibu dapat 1/4 kalau tak ada anak, dapat 1/8 kalau ada anak, dapat 1/6 kalau jadi emak, bisa juga dapat 1/3. Saudari perempuan sendiri bisa dapat 1/2, bisa dapat 2/3 kalau berdua. Kapan itu? Setelah Islam datang, manusia diangkat 3: mengenal agama, menghormati ilmu, dan memuliakan akal. Saya seorang bendahara di instansi pemerintah. Bagaimana hukumnya kalau SPJ belanja dilebihkan? Beli bensin lebihkan dari harga. Mikul bensin nanti di akhir. Berjerigen-jerigen. Jadi macam mana nih Pak Ustadz yang sudah terlanjur? Hitunglah agak-agak berapa yang bisa dibalikkan ke umat. Hantarkan ke panti jompo, fakir miskin, masjid, pembangunan MDA. Perlu diakadkan? Tak perlu. Jangan pula diakadkan ke Pak Ketua MDA, inilah 2 liter bensin yang kemarin itu tunai. Kasih. Kalau mereka nanya, duit apa nih Pak? Ambil aja lah saya tanya-tanya. Saya sangat kagum sama Ustaz. Inilah yang menyebabkan Ustaz ini ujub nanti. Sempit baju ini rasanya. Ustaz ceramah hampir setiap malam. Apakah keluarga Ustaz tak komplain? Kan sudah dijawab tadi, bukan kuantitasnya, kualitasnya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, nama anaknya Sami Mutawalli, Sami berkata, apa kata Sami? Aku tak pernah menengok ayah tidur sama emak, sampai aku heran kok bisa kami lahir. Saya waktu kuliah di Azhar, Syekh Sami Mutawalli Sya'rawi, ulama besar Azhar, jabatannya menjadi Direktur Majma' Al-Buhus, Lembaga Riset Al-Azhar. Nama ayahnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Qardawi termasuk bawah. Ustadz Mustafa Umar dapat gelar doktor, menulis disertasi tentang Syekh Sya'rawi. Cari videonya di YouTube, Syekh Sya'rawi. Nama anaknya Syekh Sami Mutawalli Sya'rawi. Aku tak pernah menengok ayah tidur sama emak, sampai aku heran kok bisa kami lahir. Sangkanya bisa pakai bluetooth deh. Nasihat Ustaz tentang kondisi saat ini, banyak para ibu-ibu yang cantik di kantor, di luar rumah, tapi sampai di rumah suaminya dikasih sisa-sisa ala kadarnya, pakai baju daster. Ini namanya bini laki dayus. Suami itu tak peduli, hilang kehormatannya. Apakah karena gajinya lebih kecil? Wallahu a'lam. Ini mesti direinstal ulang. Makanya perlu Ustaz Mustafa Umar membuat, dulu ada dibuat di Al-Falah namanya pelatihan pranikah. Nanti minta buatkan pelatihan ba'da nikah. Supaya ngerti lagi perempuan laki-laki itu tentang hak dan kewajibannya. Tolong jelaskan apa betul pelepasan jenazah setelah dikuburkan jenazah lalu mendoakan jenazah. Apa betul itu suatu tradisi? Kalau kamu sudah menguburkan jenazah, jangan kalian tinggalkan, kata Nabi. Salulahu tasbit, doakan supaya dia dapat tasbit, tasbit kokoh, kuat, tegar. Fa innahul an yus'al, seelok-eloknya bacakan talqin. Talqin saya tak mau, masih khilafiyah. Doa, doa tak ada khilafiyah. Okey, talqin, talqin tak ada, tapi doa tetap. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afih. Hadisnya sahih. Salulahu tasbit, fa innahul an yus'al. Sunnah itu. Karena saya hadir disampaikan ucapan tersebut di atas. Ustaz, sejak kecil orang tua saya bercerai. Sejak saat itu tinggal bersama ibu. Apakah termasuk takdir baik atau takdir buruk? Lalu bagaimana sikap saya terhadap ayah saya karena saya tak mendapatkan kasih sayangnya? Pilihan, dia bisa menceraikan, dia tak bisa menceraikan. Dia bisa rujuk, rujuk itu pilihan. Maka si bapak itu bisa rujuk, dia bisa pilihan. Dia bisa menikah lagi, dia bisa tak menikah lagi. Antara pilihan, pilihan. Oleh sebab itu si anak, maka menghadapi seperti itu, apa sikap dia? Dia tak bisa menyuruh bapaknya, tapi dia punya paman, dia punya nenek mama, dia punya keluarga, ada pilihan. Tapi lahir dalam keadaan maaf, cacat, itu tak ada pilihan. Ridho, terima. Ada yang bisa dirubah? Allah kasih telinga, Allah kasih mata, Allah kasih tenaga, Allah kasih kudrat, Allah kasih iradat. Saya milih antara pakai mic ini atau mic ini. Pilih. Kenapa Ustaz pakai ini? Ini yang berbunyi, ini tak berbunyi. Pilih. Kita punya pilihan. Ustaz, kami di ini pengantin baru. Bagaimana cara mendidik keluarga menjadi solihah? Ya ayyuhallazina amanu, hai para suami maupun pengantin baru ataupun pengantin lawas. Ku anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, istrimu. Naro, dari api neraka. Dulu hanya diri kau saja yang kau jaga, asal tertutup pusatmu, tertutup lututmu, cukup. Tapi sekarang kau sudah punya satu gerbong lokomotif di belakang. Dulu kau saja yang sholat, sekarang istrimu kau tanya. Dulu kau saja yang baca Quran, sekarang kau sudah punya tanggung jawab di hadapan Allah. Bawa ngaji, bawa istri itu ngaji dengan Ustaz Mustafa, dengan Ustaz Mawardi, dengan. Apa hukumnya menabung buat nikah dengan calon Pak Ustaz? Bagus menabung, antum menabung, tapi kalau uangnya kamu kasih ke calon, ini tak betul. Adinda, tolong pegangkan uang abang ya. Iya, kalau jadi, kalau tidak, kau tabung aja sendiri untuk menabung, insya Allah. Pak Ustaz, bagaimana hukum program bayi tabung dalam pandangan Islam? Maaf, maaf, maaf, spermanya betul-betul sperma suami, bukan sperma bule yang diambil biar anaknya pirang. Sel ovum, sel telurnya memang betul-betul punya istri, ya. Dokternya amanah. Ustaz, saya bayi tabung di Singapura. Punya suamimu? Iya. Punya istrimu? Iya. Dokternya amanah? Iya. Baik. Tapi kalau dokternya tak amanah, diambilnya yang lain, biar supaya cerdas macam profesor ini diambil, maka tak betul. Paling murah sekarang katanya 100 juta. Itu pun tabung-tabung second lah. Karena jawaban Ustadz akan menentukan keputusan kami. Mengingat kami sudah 10 tahun menikah, salah satu usaha. Ini termasuk ijtihad kontemporer. Bandingkan juga pendapat yang saya sampaikan ini dengan pendapat Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Nanti ketika ada kajian fikih kontemporer, ini termasuk masalah cakok jantung, masalah kornea, masalah bank sperma, masalah bank darah, masalah bayi tabung, masuk dalam kajian fikih kontemporer. Tanyakan nanti ke Ustaz Mawardi Muhammad Saleh. Ustaz, saya ingin tanya bagaimana hukumnya ilmu dan barang-barang dari non-muslim. Nabi dikasih kain tekstil Mesir mantap, diambil Nabi kain, dipakai Nabi. Nabi dikasih madu, yang ngasih siapa? Mukaukis, Kristen Ortodok Koptik, diminum Nabi, habis. Nabi dikasih biral, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, diambil Nabi, dipakai Nabi. Itu dalil hubungan kita dengan non-muslim baik, selama tidak ada unsur kristenisasi dan ritual. Wala ana abidun ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum. Belajar komputer, gurunya Charles Smith, namanya aja nama orang tak mandi wajib dan tak bersunat. Mengajarkan programmer, ya tak apa-apa, ilmu program. Perang, hendak pakai teori siapa itu? Teori orang Majusi. Kami kalau perang gali palit, palit panjang digali supaya kuda tak bisa melompat. Itu bukan dari wahyu dari Allah, itu dari orang Majusi, strategi orang kafir, boleh dipakai. Apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat? Khusyuk bukan hilang kesadaran. Banyak orang ngaku khusyuk sudah naik ke Sidratul Muntaha. Bukan. Sahabat Nabi sholat khusyuk, tapi dia tetap tahu waktu Nabi datang. Imamnya Abu Bakar, Nabi sakit, makmumnya sahabat. Waktu saat Nabi datang, sahabat tahu Nabi datang, mereka pukul tangan mereka, mau ngasih tahu Abu Bakar, Abu Bakar kok Nabi datang. Artinya mereka tak hilang kesadaran. Mereka sholat, Nabi buka selop. Waktu itu Masjid Nabawi ada pasir, belum semen. Nabi buka sendal, mereka tengok Nabi buka sendal, mereka buka juga. Mereka sadar, bukan kehilangan kesadaran. Pahami, khusyuk bukan naik ke atas. Saya tadi sholat, tiba-tiba hijau semuanya keliling, tiba-tiba hitam, habis itu saya pun pingsan. Itu berkunang-kunang. Mesti dipahami dengan baik. Lalu apa makna khusyuk itu? Khusyuk adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, kau sembah Allah seakan-akan kau menengok dia. Ihsan itu Pak Ustaz, ihsanlah makam yang tertinggi. Illam takun tarahu, kalau kau tak menengok dia tapi kau merasa sedang ditengok Allah. Beda siswa-siswa di lokal, diam semua. Kenapa anak-anak itu diam? Karena ada kamera CCTV, merasa sedang diamati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Connect antara mulut dengan hati. Agak-agak lari sikit, connectkan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Bukan hilang kesadaran, enggak. Pahami dengan baik. Kertas terakhir. Gimana caranya salat qabliyah Jumat sedangkan azannya cuman sekali? Salat qabliyah tidak boleh sebelum azan. Nabi dulu gimana qabliyahnya? Nabi qabliyahnya di kamar. Azan Jumat zaman Nabi setelah masuk waktu beberapa saat. Nabi qabliyah di kamar karena Nabi sholat qabliyah. Habis itu Nabi naik masuk ke atas mimbar, baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru azan. Maka kalau masjid itu azannya sekali, susah kita mau qabliyah. Karena kalau saya katakan setelah azan bapak ibu qabliyah, nanti begitu khatib naik mimbar qabliyah semua. Kata khotib, kalau kalian qabliyah, aku gimana nih, siapa yang dengar khutbah ini, gitu nih. Di akhirat nanti apa yang dosa kita dibersihkan dulu dalam neraka sebelum masuk ke dalam surga, meskipun timbangan pahalanya 99,9%. Hubung kain, satu hadis mengatakan yang pertama adalah sholat. Inna awwalama yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Hadis yang satu mengatakan yang pertama urusan dam, darah. Mana yang betul Pak Ustaz? Salat apa dam? Dua-dua hadisnya betul. Masalah hablum minallah, salatnya dulu ditengok. Masalah hablum minannas, ada tak dia menganiaya orang? Makanya halal bihalal, mohon maaf zahir batin, dibersihkan dulu. Dosa-dosa tak salat pertama ditanya, hubungan kait menganiaya, menzalimi orang. Satu kota Pekanbaru dizalimi, berapa yang akan menuntut kita? 1.200.000. Satu provinsi Riau dizalimi, siapa yang menuntut kita? Berapa orang? 6,5 juta orang. Apa iya sepupu kita, mama kita, adik-beradik tak mahram? Tak mahram. Emak saya dengan emak dia adik-beradik. Lalu emak yang dua ini melahirkan anak. Anak si A dengan si B tidak mahram, bisa dia menikah. Bumi dibanding alam semesta bagai debu saja di antara miliaran galaksi. Pertanyaan, apa cuma di bumi aja ada makhluk? Yang ada makhluk di lain, di Neptunus, Mercurius, Pluto, ada tak Pak Ustaz? Makhluk yang mukallaf hanya dua, jin dan manusia. Apakah ada jin di Mars, Pluto? Wallahualam bisawab. Belum ada penelitian tentang itu lagi. Alien itu Pak Ustaz, itu orang barat punya kerja. Dibuatnya film animasi, film fiktif tentang adanya alien. Yang jelas, yang mukallaf itu dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Alladzi wasusu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Dua itu saja. Apakah di bumi ini saja? Manusia di bumi ini saja. Apakah mungkin ada jin di Pluto, Mars, Neptunus? Wallahu a'lam bishawab. Saya termasuk yang mau menjawab begitu. Ada sebagian ustaz, kalau pertanyaan tidak menambah iman, tak usah dijawab Pak Ustaz. Saya jawab. Orang sudah mau ngaji itu sudah alhamdulillah. Di akhirat nanti apa ia sepupu kita? Pernahkah Nabi Muhammad menyuruh menjadikan Quran sebagai mushaf kepada sahabatnya? Tidak. Nanti kalau aku mati buatkan mushaf 30 juz. Tak ada. Lalu kenapa dibuat mushaf nih? Ini mushaf namanya? Karena meninggal 70 penghafal Quran. Umar bin Khattab takut Quran hilang, menghadap ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tak mau, takut bid'ah. Lalu kemudian Allah melunakkan hati Abu Bakar. Disusunlah tim, ketuanya Ubay bin Ka'ab, sekretaris Zaid bin Sabit. Kalau tidak berarti Quran yang ada sekarang ini bid'ah Pak Ustaz. Ini mau menjebak saya nampaknya ini. Karena tak pernah disuruh Nabi. Saya bilang gitu karena adik ipar saya suka membid'ahkan amalan yang diajarkan. Ini tidak bid'ah. Kalaupun bid'ah, bid'ah hasanah. Tapi yang benar ini adalah sunnah khulafa rasyidin. Karena Nabi berkata, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Sunnah khulafa rasyidin min ba'di, ikuti sunnah khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abdu alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Azan dua kali, tak ada zaman Nabi. Itu sunnah siapa? Khulafa rasyidin. Saya pernah ribut sama kawan karena dia menghina saya. Saya marah. Sekarang udah saya maafkan dalam hati. Haruskah saya ucapkan kata maaf itu sama dia? Karena sampai sekarang dia masih tak mau berkawan sama saya. Mumpung masih Idul Fitri, sekarang jangan lagi, udah agak-agak di ujung. Nanti ajalah Idul Adha, bawakan kambing agak 2 kilo. Betulan. Sambung balik silaturahim. Sil man qata'aka. Sambung orang yang memutus silaturahim padamu. Wa'ti man haramaka. Beri pada orang yang dulu waktu kau susah dia tak mau ngasih, sekarang kau kaya, kasih dia. Begitu cara membalasnya. Sil man qata'aka, wa'ti man haramaka. Mana yang lebih afdal, doa antara azan dan iqamat atau doa setelah salat wajib? Ya Rasulullah, ya ayud doa asma. Apa doa yang paling makbul? Jawfil lail, setelah tahajud malam. Apalagi doa yang makbul? Ba'dal maktubah, setelah doa, setelah solat fardu. Satu dua. Ini hadisnya satu, terpisah. Lalu tentang antara azan dan iqamat, hadis lain. Jadi kalau diklasifikasikan, mana yang lebih tinggi? Setelah tahajud malam, setelah solat fardu. Di bawah itu baru antara azan dan iqamat. Selesai solat qabliyah, tadi azan iqamat subuh, doa. Bagaimana cara menangkal ajaran salafi? Saya sudah muak dengan cara-cara. Tak semuanya keras. Ada model Ustaz Mahir Tuwailibi, itu salafi juga. Tapi alirannya lunak. Ada Ustaz Abdullah Hadrami, salafi juga. Tak boleh main generalisir pukul rata semua. Tak. Ada Ustaz Umar Mita, itu salafi juga. Ustaz Farid Okbah, misalnya, bisa sejalan dengan Dr. Mustafa Umar. Jadi tak bisa main pukul rata. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saudara kita yang akan mendapatkan anak soleh-solehah. Untuk saudara kita yang ingin keluar dari genggaman riba, kita doakan kepada mereka. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. tafakkarun ya.